Assalamualaikum. Bismillah. Oh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Masih di bab at-tahdhiru min mujalasati ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Peringatan untuk tidak ikut bergabung dalam majlisnya ahli bid'ah. Keterangan berikutnya disampaikan oleh Habib bin Abi Zibriqan. Qala Habib bin Abi Zibriqan rahimahullah, kana Muhammad bin Sirin idza sami'a kalimatan min sahibi bid'atin wada'a isbi'aihi fi udhunaihi thumma qala la yahillu li an ukallimahu hatta yaquma min majlisihi. Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, termasuk muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Idza sami'a kalimatan min sahibi bid'atin, apabila beliau mendengar satu kalimat dari pelaku bid'ah, dan pelaku bid'ah di zaman tabi'in adalah khawarij yang dominan. Kemudian di antara mereka ada sudah bermunculan Qadariyah, namun Qadariyah gulat yang dikafirkan oleh Ibnu Umar. Kemudian ada sebagian yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Syiah, namun Syiah dalam bentuk ideologi, bukan Syiah dalam bentuk pergerakan. Idza sami'a kalimatan min sahibi bid'atin, ketika beliau mendengar pernyataan sahibu bid'ah, wada' isbi'aihi fi udhunaihi, beliau meletakkan kedua tangannya di telinganya, ditutup telinganya. Thumma qal, lalu beliau mengatakan, la yahillu li an ukallimahu, saya tidak halal untuk mengajaknya bicara, hatta yaquma min majlisihi, sampai dia meninggalkan majlisnya. Dan ini dilakukan oleh Muhammad bin Sirin sebagai peringatan agar orang ini diam atau pergi dari tempatnya. Kemudian pernyataan berikutnya dari Salam bin Abi Mu'id. Masih di sekitaran ulama zaman tabi'in. Beliau pernah bercerita, anna rajulan min ashabil ahwa qala li ayyuba as-sikhtiyani. Ada seorang ahli bid'ah yang pernah mengajak bicara Ayyub As-Sikhtiyani. Ya Abu Bakrin as'aluka an kalimatin. Wahai Abu Bakar, dan ini kunyahnya Ayyub. Wahai Abu Bakar, saya ingin bertanya kepadamu satu pernyataan. Qala Ayyub wa ja'ala yushiru bi usbu'ihi. Wa ja'ala yushiru bi isbi'ihi wala nisfa kalimatin wala nisfa kalimatin. Kemudian Ayub mengatakan, dan beliau berisyarat dengan jarinya, meskipun cuma setengah, meskipun cuma setengah, saya enggak mau ngelateni. Sehingga orang ini mau membuka diskusi dengan Ayub, namun Ayub tidak mau mempedulikannya. Dan kondisi ini ketika ahlu sunnah lebih dominan, lebih kuat di tengah masyarakat, sehingga ketika ahli bid'ah mengajak peluang untuk dialog, untuk diskusi, malah dijauhi. Karena tidak semua diskusi harus dilayani. Dan beliau tidak kemudian mempertimbangkan barangkali nanti dengan dialog akan dapat hidayah atau bagaimana. Karena hidayah itu bisa dimiliki oleh seseorang dengan apapun caranya, termasuk dengan cara seperti ini. Misalnya dia kemudian sakit hati, atau dia setelah dijauhi oleh Ayyub, diboikot, selanjutnya dia introspeksi, oh ternyata seperti ini enggak enaknya, jadi ahli bid'ah, akhirnya bertobat. Karena itu tidak semua jalan hidayah menurut ijtihad mereka dilalui melalui dialog. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan fi risalatihi ila Musaddad bin Musarhad, ketika beliau mengirim surat kepada Musaddad ibn Musarhad, salah satu di antara gurunya Imam Bukhari. Wala tushawir sahiba bid'atin fi dinika wala turafiqhu fi safarika. Jangan pernah engkau ngajak dialog ahlul bid'ah untuk membahas agamamu, membahas prinsip agamamu. Demikian pula jangan menemani mereka ketika kamu melakukan safar. Karena orang ketika banyak dialog dan gesekan dengan sahibul bid'ah bisa jadi terpengaruh. Sebagaimana pernyataan yang kemarin sudah kita nukil, al-qulubu dha'ifah wa syubhatu qatta'fah. Hati itu lemah sementara syubhat menyambar-nyambar dan bisa memberikan pengaruh bagi hati manusia. Qala Ibnul Jauzi, berikutnya pernyataan Ibnul Jauzi. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, Allaha Allaha min musahabati haula, ya'ni ashabal bid'ah. Demi Allah, demi Allah, hindari, jangan sampai kalian akrab dengan mereka itu, yaitu sahibul bid'ah. Wa yajibu man'u sibyani min mukhalatatihim li'alla yathbuta fi qulubihim min dhalika syai'un. Dan wajib untuk melarang anak-anak jangan sampai kumpul bersama mereka, agar jangan sampai pengaruh mereka melekat dalam hatinya. Karena biasanya kalau anak-anak ikut gabung, kemudian ikut acaranya, mungkin nanti akan ada nyanyian-nyanyian yang menempel pada dirinya, terus dibawa pulang. Dan itu biasanya karakter anak-anak. Sekali dengar, hafal. Atau sekali dua kali dengar, dia bisa menirukan. Dan kata Ibnul Jauzi, wa ashghiluhum bi ahaditha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam litu'jana biha taba'i'ahum. Dan sibukkan mereka dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi adonan, ajen. Itu gerakan membuat adonan. Agar bercampur dalam tabiat mereka, kebiasaan mereka. Dan Ibnul Jauzi termasuk di antara ulama yang terkenal dengan masalah tarbiyah, dengan masalah pendidikan. Dan beliau punya sekolah ya, namanya Al-Jauziyah, sekolah pertama di Damaskus. Kemudian dilanjutkan terus dari generasi ke generasi, akhirnya dilanjutkan oleh seorang ulama yang bergelar Qayyimul Jauziyah. Nah, anaknya Qayyimul Jauziyah itu Ibnul Qayyim. Disebut Ibnul Qayyim, Qayyim itu artinya pengurus, atau bahasa kita ya seperti mudir. Mudirnya sekolah Jauziyah, Qayyimul Jauziyah. Anaknya, karena beliau anaknya mudir atau pengurus Jauziyah, sekolah Jauziyah, dikenal dengan Ibnu Qayyimil Jauziyah. Putranya pengurus sekolah Jauziyah, yaitu Ibnu Qayyim. Nah, salah satu di antara nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi agar tabiat anak itu terpengaruh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasakan mereka dengan mendengar hadis, mendengar Al-Quran, bukan mendengar kalimat-kalimat yang lainnya. Qala Abu Muhammad Al-Barbahari, Abu Muhammad Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah, beliau mengatakan, "Idza dhahara laka min insanin syai'un minal bid'i fahdharhu fa innal ladzi akhfa 'anka aktsara mimma adhhara." Apabila ada seseorang yang dia melakukan satu perbuatan bid'ah, maka waspadai. Waspadai orang ini. Fa innal ladzi akhfa 'anka, karena yang dia sembunyikan darimu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang dia tampakkan. Sehingga bisa jadi ketika kamu dekat-dekat dengannya, untuk saat ini memang dia hanya melakukan satu atau dua perbuatan bid'ah, maka bisa jadi nanti ketika kamu dekat dengannya, dia akan menampakkan perbuatan bid'ah yang lebih banyak lagi. Waqala, dan beliau mengatakan, "Mathalu ashabil bid'i mathalal aqaribi." Mathal al-aqaribi dibaca mansub, membuang huruf cer. Aslinya kamathalil aqaribi, kemudian dibaca mathal al-aqaribi. Perumpamaan ashabul bid'ah itu sebagaimana al-aqarib, sebagaimana kalajengking. Yudfinuna ru'usahum wa abdanahum fit turabi wa yukhrijuna adnabahum. Mereka menyembunyikan kepala dan badannya di bawah tanah. Dan mereka menampakkan sengatnya. Hanya sengatnya saja yang tampil di permukaan. Faida tamakkanu ladagu. Jika sudah merasa memungkinkan untuk nyerang, langsung nyerang, dintup. Kemudian disengat. Wa kadzalika ahlul bid'i hum mukhtafuna bainan nas. Seperti itu pula ahli bid'ah. Mereka sembunyi-sembunyi menampakkan ajaran agamanya. Fa idza tamakkanu balagu ma yuritun. Ketika sudah waktunya, nampaknya sudah saatnya untuk disampaikan, barulah mereka akan menyampaikan isi hatinya. Dan baru kelihatan aslinya. Baik. Seperti inilah perbedaan antara ahlul haq wal ahlul batin. Ahlul haq, kebenaran itu disampaikan di permukaan, dilihat banyak orang, sehingga dia ketika menyampaikan gak takut, karena di atas mimbar mereka menyampaikannya. Dan kebenaran kenapa disampaikan di permukaan? Karena sesuai dengan tabiat dan naluri manusia. Kebenaran sesuai dengan naluri manusia, sehingga tidak perlu ada yang ditakutkan untuk disampaikan. Berbeda dengan kebatilan. Kebatilan itu dibuat samar di permukaan dan baru diperlihatkan di pedalaman. Karena kalau dia terang-terangan di permukaan, ditolak sejak awal. Makanya dia sembunyikan, ya. Awalnya dia buat samar, kelihatannya tidak terlalu nampak, hanya sebatas sindiran-sindiran, mengisyaratkan-mengisyaratkan. Tapi kalau kemudian kita sudah ikut dalam forum aslinya, baru mereka akan cerita, mereka akan menyampaikan kondisi asli yang mereka inginkan. Seperti yang sering kita jumpai Syiah, seperti itu ya. Jadi mereka ketika di permukaan enggak berani ngomong, "Saya Syiah, silahkan ikuti saya akan tunjukkan ajaran-ajaran Syiah yang sebenarnya." Enggak berani. Tapi ketika mereka mau menampakkan syiahnya, mereka ajak dulu mangsanya, diajak ke tempatnya, ya, ke tempat kediamannya, baru ditunjukkan. Tapi kalau di permukaan, baru sebatas isyarat, ya, mengagungkan ahlul bait, yang semua orang paham, mengagungkan ahlul bait, gak ada salahnya. Ahlul sunnah maupun ahlul bid'ah, semuanya mengagungkan ahlul bait. Atau kemudian dengan membenturkan politik-politik internasional, Timur Tengah, diangkat Iran dan seterusnya. Baru setelah itu dintuk. Ketika sudah masuk ke tempat persembunyiannya, barulah ditunjukkan aslinya. Sebagaimana LDII, sebagaimana aliran-aliran menyimpang yang lainnya, mereka punya gaya seperti ini. Ahmadiyah dan seterusnya. Termasuk aliran pergerakan, ya. Awalnya di permukaan mereka enggak terang-terangan. Tapi kemudian ketika sudah masuk ke dalam, barulah ditunjukkan. Maka kata kuncinya, seperti yang pernah disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatanajawna fi dinihim dunal 'amah fa'lam annahum 'ala ta'sisid dhalalah." Kalau kamu bertemu dengan orang yang mereka itu yatanajawna fi dinihim, bahas agama tapi rahasia. Nanti tolong jangan sampaikan yang lain dulu. Belum saatnya mereka mendapatkan seperti ini. Loh kenapa kok belum saatnya? Bukankah ini prinsip? Ya betul ini prinsip. Berarti kalau mereka enggak tahu kita biarkan sesat. Ya tapi ini belum saatnya. Nanti kita perlu pendekatan banyak sekali. Dan mereka punya protap ya, punya tahapan. Pertama pendekatannya seperti ini, nanti selanjutnya pendekatannya seperti ini. Dan baru keluar aslinya kalau sudah pada tahapan yang berikutnya, yang sudah advance, itu baru diceritakan. Kalau yang baru-baru pemula, mereka gak bakalan cerita. Dan itulah ciri khas Ahlul Bid'ah. Mereka membahas masalah agama tapi rahasia. Sebenarnya kami itu punya rencana seperti ini, rencana makar dengan pemerintah dan seterusnya. Karena siapa yang tidak ikut makar dengan pemerintah, yang membiarkan pemerintah, maka berarti ridho dengan kekufuran pemerintah, maka dia kafir. Oh, berarti banyak yang kafir. Kenapa tidak kita terang-terangkan saja kepada mereka? Sampaikan apa adanya. Kan selesai. Nanti mereka semua akan paham, terus tobat, setelah itu ikut jadi pengikut kita semuanya. Ya, tapi mereka enggak berani. Wah, nanti kalau seperti itu ya ditangkap dari awal. Sudah gatot nanti, gagal total. Enggak ada sisa, tapi mereka bertahan. Persis seperti yang dikatakan oleh Al-Barbahari. Jadi mereka menyembunyikan kepalanya, menyembunyikan badannya, baru ketika sudah waktunya untuk ngentuk, dintuk. Qala Ibnu Rajab. Ibnu Rajab mengatakan, "Amma ahlul bid'ah wa dhalal wa man tashabbaha bil ulama wa laysa minhum." Untuk ahli bid'ah dan pemilik keyakinan yang menyimpang, atau orang yang dia mengaku ulama padahal bukan termasuk ulama, enggak punya kapasitas sebagai kapasitas ilmiah dalam menjelaskan agama, bisanya hanya mengklaim dan bersembunyi di balik apa misalnya tokoh-tokoh di balik itu, tapi kemudian dia bicara agama. Kata Ibnu Rajab, fayajuzu bayanu jahlihim, boleh memberikan penjelasan kebodohan mereka. Boleh menjelaskan kebodohan mereka. Wa idharu uyubihim, dan menampakkan aib mereka. Tahdhiran minal iqtida'i bihim, sebagai peringatan agar mereka tidak ditiru. Dan ini bukan termasuk ghibah. Nah, itu maksudnya yang disampaikan oleh Ibnu Rajab, catatan bahwa bagian ini bukan termasuk ghibah. Apa dalilnya? Dalilnya dibahas di bab berikutnya. Bab berikutnya, tahdhirus salafi min mujalasati ahli al-bid'i wa min ashkhasin bi'ainihim wa dhikri asma'ihim. Walam yarau dhalika ghibatan. Bab peringatan para ulama salaf agar tidak duduk bersama ahli bid'ah dan menyebut sosok mereka serta menyebut nama mereka, dan mereka tidak menganggap bahasanya itu termasuk di antara bentuk ghibah. Tayyib. Kenapa menyebut kejahatan orang atau menyebut nama orang yang punya potensi jahat tidak termasuk perbuatan ghibah? Dalil yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari Dzul Huwaisirah. Dzul Huwaisirah itu mukmin atau kafir? Mukmin. Dzul Huwaisirah mukmin. Dan ghibah itu dilarang untuk semua mukmin, termasuk Dzul Huwaisirah. Tapi Dzul Huwaisirah dighibah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia punya potensi bahaya. Setelah Dzul Huwaisirah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad," bersikaplah adil wahai Muhammad. Dan dia mengatakan pembagian ini pembagian yang tidak adil. Yang tujuannya jahat, bukan untuk mengharapkan ridha Allah. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihak," beliau bantah, "Waihak famalladhi ya'til illam atil." Siapa lagi yang bisa adil kalau saya enggak bisa adil? Setelah Dzul Huwaisirah pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yakhruju min di'i hadza." Akan keluar dari keturunan orang seperti ini. Kemudian beliau cerita tentang Khawarij, rijalun, beberapa orang yang kalian akan menganggap remeh, tahkiruna salatakum min salatihim. Kalian anggap remeh salat kalian dibandingkan salat mereka. Wasiyamakum min siyamihim. Kalian anggap remeh puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu mina ar-ramiyah. Mereka nembus agama sebagaimana anak panah nembus sasarannya. Saking kencengnya ketika orang itu mana sampai tembus. Terlalu berlebihan dalam masalah agama sehingga semuanya dianggap tidak adil, semuanya dianggap gak benar, semuanya dianggap keliru, semuanya dianggap akhirnya ada yang dikafirkan, ada yang disesatkan hanya dengan satu dua kesalahan sampai tembus. Terlalu berlebihan dalam beragama. Kemudian Nabi SAW langsung menyebut orang ini dan beliau menggibah orang ini karena dia sudah pergi. Dan ghibah itu definisinya apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebut keburukan yang tidak disukai oleh seorang mukmin bukan di hadapannya tapi di depan orang lain. Dan ini dalil bolehnya ghibah seperti ini. Kemudian dalil yang kedua, hadis yang juga diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa sahabat, tiba-tiba datang orang Badui tapi dia sudah masuk Islam. Nah, si Badui ini terkenal gento ya. Jadi dia punya karakter preman. Keras, kasar, pengennya menang sendiri. Jadi kalau sengketa pasti enggak mau kalah. Enggak mau diajak damai, pasti harus menang. Punya karakter preman. Ketika orang ini datang dari kejauhan, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengomentari orang ini sebelum dia datang. Bi'sa akhul asyirah. Dia ini orang yang pergaulannya paling jelek. Sehingga semua sahabat tahu orang ini jahat. Tapi orang ini ngerti enggak? Enggak ngerti. Dia enggak dengar. Kemudian ketika datang, Rasulullah SAW bermuka manis di hadapannya, ngomongnya lembut, santai, santun. Sampai Aisyah radhiyallahu anha keheranan. Loh, katanya tadi dia orang jelek, tapi kenapa kok disikapi baik? Lalu Nabi SAW mengatakan, "Inna min syirarin nas," termasuk di antara orang yang paling jelek besok di hari kiamat adalah orang yang ditakuti oleh orang lain karena kejahatannya. Jadi kenapa dia disikapi baik, sopan, ketika melihat orang ini kita santun, kita hati-hati, kita merasa jaim, kadang campur deg-degan. Karena kalau kita ngelanggar sedikit, wah, dia bisa ngamuk. Dan kalau sudah ngamuk, bahaya. Makanya mending ngalah saja daripada bermasalah. Sehingga dia dihormati, dia ditakuti, bukan karena dia punya jasa di masyarakat, tapi karena dia punya potensi jahat kepada masyarakat. Dan terkadang masyarakat memberikan sikap seperti ini untuk aparat. Makanya bisa jadi hadis itu berlaku untuk aparat yang punya potensi seperti itu, ya. Meskipun tidak semua, ada oknum yang dia misalnya, wah ini kalau dilarang bahaya. Ini kalau kemudian dicegah bisa bahaya. Misalnya dia melakukan pelanggaran, ini gimana ini diapakan? Ya, ini kalau diurus cari masalah, biarkan saja. Kenapa? Karena mereka dikhawatirkan membahayakan. Ya. Karena itulah sebagai bentuk kesadaran kita bahwasanya akan ada kehidupan kedua kelak di hari kiamat. Mengalah seperti ini, mengalah bukan kalah. Ya. Karena kemenangan bisa jadi tidak terjadi di dunia, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Innalladzina kafaru kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqihin. Dulu waktu di dunia orang-orang kafir menertawakan orang mukmin, menganggap jelek orang mukmin, menuduh sesat orang mukmin. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارِ يَدْحَكُونَ. Terus Allah tunjukkan, menangnya itu besok di hari kiamat. Pada hari ini sekarang gantian. Orang-orang mukmin menertawakan orang-orang kafir. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْدُرُونَ. Mereka menertawakan orang kafir di atas dipan-dipan sambil melihat. هَلْ ثُوِبَ الْكُفَارُ مَكَانُوا يَفْعَلُونَ. Kalaupun Israel tidak terbalaskan di dunia, kita enggak perlu sedih. Bisa jadi kemenangan tidak Allah berikan ketika di dunia, dan pasti mukmin akan menang ketika di hari kiamat. Makanya perjuangan ada dua pilihan, maju untuk mendapatkan kemenangan dunia atau sabar dan nanti akan digantikan oleh Allah di akhirat. Dua-duanya sama-sama menang, cuman ada yang lebih cepat, ada yang tertunda. Dan kalau memaksakan diri harus menang lebih cepat tapi konyol, bisa jadi banyak yang mati, ini membahayakan. Sehingga lebih baik menghindar daripada menyerah. Karena semua perlu diperhitungkan sisi maslahat dan madharatnya. Orang mukmin bertahan hidup dan dia bisa beribadah, itu lebih baik. Dia bisa mendapatkan ketaatan kepada Allah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tidak semua kedzaliman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh beliau untuk dibalas seketika. Kadang kedzaliman itu ada yang ditunda. Dan betapa banyak perjuangan para nabi yang sampai mereka meninggal belum terbalaskan. Kedzaliman kaumnya belum terbalaskan. Apa buktinya? Ada banyak nabi yang dibunuh. Setelah nabinya mati, siapa yang balas? Enggak ada, sudah berakhir. Ya sudah, yang bunuh mati dan nanti tinggal ada perhitungan kelak di hari kiamat. Karena itu dalam posisi seperti ini butuh sabar, ya. Kita memang semuanya gregetan. Mungkin bisa jadi sampai akhir zaman tidak ada yang bisa memberikan pembalasan untuk Burma, untuk Myanmar. Dan itu kedzaliman yang menjadi PR kita akan dibalas. Tapi kapan? Wallahu a'lam. Apakah dalam waktu cepat? Tidak harus dipaksakan. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Yang jelas kita memperbaiki diri sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya tawakal kepada Allah, terserah Allah kapan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan yang sama untuk membalas mereka. Dan kalaupun tidak terjadi di dunia, ada kesempatan di akhirat. belum tentu kita akan bisa membalas kejahatan yang dilakukan oleh Bashar al-Assad dan orang-orang Syiah Nusairiyah. Mungkin mereka mati karena habis baterainya, ya, habis nyawanya. Ya, mati dewe begitu. Bukan karena ditembak oleh kaum muslimin, bukan karena perang. Mereka mati ya karena sudah habis nyawanya, habis usianya. Dan sehingga tidak ada pembalasan. Tapi sekali lagi, pembalasan itu ada yang disegerakan, ada yang tertunda. Dan kaum muslimin diminta untuk sabar, karena sabar bagian dari perjuangan. Nah, qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, man ahabba ayyukrima dinahu falyatazil mujalasata ashabil ahwa. Siapa yang ingin memuliakan agamanya, dan bentuk memuliakan agama adalah menyayangi agamanya, sayangi agama kita dengan cara jaga baik-baik, jangan sampai dinodai, kan gitu ya. Karena itu kata Ibnu Mas'ud, siapa yang memuliakan agamanya, falyatazil mujalasata ashabil ahwa, maka jauhi bermajelis dengan sahibul ahwa. Fa inna mujalasatahum alsaku minal jarab. Karena bermajelis dengan mereka itu lebih melekat dibandingkan kudis, lebih susah untuk hilang. Lebih susah untuk hilang pengaruhnya. Kalau kudis digaruk bahaya, ya. Dicongkel enggak bisa. Diobati lama dan tetap membekas, lama baru hilang. Seperti itu pula ketika orang terpengaruh dengan sahibul ahwa. Mungkin bisa jadi syubhat itu akan terus melekat dan susah untuk dihilangkan. Jangankan ini terjadi pada kita ya. Ini pernah terjadi pada Al-Ghazali rahimahullah, yang dulu beliau ahli filsafat. Sampai kata muridnya Ibnul Arabi, guruku itu terlalu kenyang dengan filsafat sampai kesusahan untuk memuntahkannya. Sehingga ketika beliau sudah taubat dari filsafat dan sudah bantah filsafat, tapi pengaruh filsafatnya masih dominan. Dan termasuk diantara keistimewaan Al-Ghazali, ini mungkin karena pengaruh dari filsafatnya, usul fikihnya kuat ya. Dan beliau punya buku usul fikih Al-Mustasfa, kemudian dirapikan ulang oleh Ibnu Qudamah jadi Raudhatun Nadhir, dan itu jadi kitab usul fikih, kurikulum usul fikih yang dibahas di Jami'ah Islamiyah. Usul fikih 1 sampai usul fikih 4 itu isinya bedah buku Raudhatun Nadhir. Baik, jadi pengaruhnya susah, dan karena pengaruhnya susah, ketika mau dihilangkan susah. Ini pesan yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Istilah bid'ah bagi para sahabat itu sudah sesuatu yang ma'ruf biasa, dan mereka sebut itu di depan para muridnya, dan gak ada yang protes. Ini kajian terlalu keras ya, gampang nyebut bid'ah dan seterusnya. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la tujalis ahlal ahwa, fa inna mujalasatahum mumarridatun lil qulub. Jangan duduk dengan ahlul ahwa, karena duduk bersama mereka bisa menyebabkan hati sakit, terpengaruh dengan syubhatnya. Dan kalaupun misalnya tidak terpengaruh dengan syubhatnya, jadi bahan pikiran. Sebenarnya saya enggak mau menerima, tapi saya enggak tahu gimana bantahnya. Akhirnya marah, tanya ke yang lain. Nah, yang lain malah terpengaruh. Oh, kayaknya ini yang benar. Dan itu sering sekali terjadi. Oh, ada ini alasannya. Tapi kita enggak bisa bantah. Pokoknya kita menerima saja. Terus gimana bantahnya? Nah, mikir bantahnya itu bisa sampai enggak tidur. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, la tujalis sahiba hawan fayukzifu fi qalbika ma tatba'uhu alayki fatahliku au tukhalifuhu fayamridu qalbak. Janganlah duduk bersama sahibul bid'ah, karena dia bisa menyematkan syubhat dalam hatimu. Akhirnya tatba'u alaihi fatahliku. Kamu mengikutinya, terpengaruh dengan syubhat itu, ya sudah binasa. Yang dimaksud dengan istilah binasa di sini apa? Sesat. Kamu berubah jadi sesat. Au tukhalifuhu, atau kamu mau berusaha untuk membantahnya, fayumarridu qalbak, sehingga membuat hatimu sakit. Sebenarnya saya enggak mau terima, saya nolak, enggak benar ini, tapi saya enggak tahu gimana cara bantahnya, saya enggak ngerti. Akhirnya ya cuman bertahan saja dalam hati kita, gara-gara ada satu pernyataan yang terus melekat dan kita memikirkan gimana bantahnya, enggak bisa. Kemudian dia buka yufid.com, enggak nemu artikelnya ya. Kirim pertanyaan lewat konsultasi syariah, enggak dijawab-jawab. Mau WA siapa, enggak tahu nomornya. Akhirnya malah jadi bahan pikiran. Itu yang diingatkan oleh Hasan Al-Basri. Qala Al-Hasan wa Ibnu Sirin rahimahumullah, Hasan dan Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, la tujalisu ashabal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Jangan duduk bersama ahli bid'ah, jangan ajak mereka debat dan enggak usah didengarkan. Karena terkadang tidak digubris itu lebih menyakitkan daripada diladeni. Makanya tidak semua komen yang ada di media sosial yang berasal dari orang-orang menyimpang, karena mereka memang suka mancing. Orang mancing itu kalau semua ikan enggak gubris, gimana? Sakit hati. Tapi kalau ada yang narik saja, wah ini memberikan harapan. Meskipun dia enggak dapat, tapi dia sudah senang ada yang respon. Tapi kalau dia mancing, enggak ada yang nyentuh, ya, semuanya sudah kenyang misalnya. Dan seperti itu pula ketika ada orang yang mancing perhatian, dan orang liberal, orang-orang yang menyimpang, termasuk bau sandal itu ya, dia ya memang aktivis media sosial yang sukanya mancing, mancing emosi kaum muslimin. Dia ngasih apa misalnya pernyataan yang kontroversial, sudah nanti biar mereka rame ribut sendiri ya. Terus kita respon, senang mereka, oh alhamdulillah ya, meskipun dibantah. Coba kalau semuanya diam, nggak ada yang bantah, mereka sakit hati. Mereka lebih sakit hati ketika didiamkan daripada direspon. Makanya sebenarnya tidak semua pernyataan orang kafir kadang perlu kita bantah. Ada orang kafir yang dia membuat pernyataan yang secara sengaja yes, dia lempar begitu saja di media sosial. Kalau kita diam saja, dia sakit hati. Wah, ternyata enggak ada yang respon. Tapi kalau kita respon, dia malah bangga, dia juga bisa sembunyi. Dan dia enggak peduli. Ya. Walhamdulillah kaum muslimin tidak membuat seperti ini. Meskipun kita tinggal di negeri minoritas ya. Enggak ada istilah kaum muslimin terus membuat pancingan, mancingan, enggak ada. Kita pun kalau misalnya mau dialog dengan mereka, dialog resmi, terbuka ya. Atau mereka membuka diri kemudian kita dialog, dan bukan model gaya pancingan kayak gini. Tapi kalau orang kafir cara ngerusak Islam pakai gaya pancingan seperti ini. Makanya terkadang ada aktivitas orang kafir kalau kita diamkan, mereka itu sebenarnya lebih sakit hati. Bakar Quran misalnya, kita diam saja dah. Ya, meskipun kita rame juga percuma, karena kita nggak bisa nangkap dia kan. Coba dia ditindak, ditangkap. Nah, terus apa pengaruhnya? Dia tinggal di negeri kafir. Karena itulah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dikomentari jahat oleh orang-orang musyrikin, ada yang beliau diamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dipanggil oleh orang musyrik dengan sebutan mudhammam. La'natullah 'alal mudhammam. Kanu yasubbuna mudhammam. Mereka sebut yang terlaknat mudhammam, mudhammam itu orang jahat, mudhammam itu orang jelek. Namaku Muhammad bukan mudhammam. Enggak kena kan gitu. Dan itu didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian beliau bantah ya. Pelurusan istilah. Yang benar itu Muhammad bukan mudhammam. Atau beliau pakai bantahan-bantahan yang lain, tidak. Beliau malah mengatakan unduru kaifa yusrifullahu sabbahum alayya. Coba perhatikan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan celaan mereka kepadaku. Kanu yasubbuna mudhammaman wa ana Muhammadun. Yang mereka cela itu mudhammam, sementara saya tidak merasa mudhammam, saya Muhammad. Dan mudhammam itu kebalikan dari Muhammad. Muhammad orang yang banyak dipuji, mudhammam orang yang banyak dicela. Jadi enggak digubris, dibiarkan saja. Tayyib. Kecuali kalau kemudian respon kita berpengaruh, membuat mereka takut misalnya. Kamu kalau ini enggak dihapus, enggak tak kasih duit. Nah, terus dia gemeteran misalnya. Nah, akhirnya mau menghapus. Nah, itu respon yang baik. Qala Atha, kata Atha rahimahullah, auhallahu azza wa jalla ila Musa alaihi salam, la tujalis ahlal ahwa fa innahum yuhdithuna fi qalbika ma lam yakun fihi. Atha bin Abi Rabah, beliau ulama tabi'in, tapi bercerita tentang Musa. Berarti kemungkinan ini adalah Israiliyah. Beliau dapatkan dari Bani Israel. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihi salatu wassalam, jangan gabung bersama ahli bid'ah, karena mereka akan menyampaikan sesuatu dalam hatimu yang tidak pernah ada dalam hatimu tentang masalah agama, sehingga membuat kita ragu dengan keyakinan kita, prinsip kita yang sebenarnya kita sudah mantap keyakinannya, akhirnya jadi goyang gara-gara kumpul dengan ahli bid'ah. Qala Mujahid rahimahullah. Mujahid mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa fa inna lahum urratun ka'urratil jarab. Janganlah kalian duduk bersama ahli bid'ah, karena mereka memiliki urrah sebagaimana urrahnya kudis. Urrah dengan ain di dhammah, bisa dibaca urrah, bisa dibaca arrah. Kalau dibaca arrah artinya kudis. Kalau dibaca urrah maknanya adalah kuruhun bi'anakil faslan. Luka di ujung-ujung tulang, di ujung-ujung fasel. Fasel itu ruas-ruas tulang. Wallahu a'lam. Intinya kotoran yang bentuknya nanah. Dan biasanya kudis itu kalau sudah parah muncul nanah-nanah di sampingnya atau di balik kulit. Jangan duduk bersama ahli bid'ah karena mereka punya nanah sebagaimana nanahnya kudis. Dan al-jarab daun jildi, penyakit kulit. Dan dia basrun, kotoran, penyakit kulit. Ya'lu abdanan nas wal ibil, yang bisa ada di kulitnya manusia atau unta. Kemudian berikutnya peristiwa yang pernah dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Balagha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan yajtami'u ilaihi al-ahdath. fanaha an mujalasatihi. Pernah sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seseorang yang dia melakukan banyak hal yang baru dalam masalah agama. Fanaha an mujalasatihi, lalu beliau melarang jangan kumpul bersamanya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa idza kana ar-rajulu mukhalitan fi siyari li ahli syarri yuhadzar minhu. Apabila ada orang yang dia pernah kumpul bersama orang yang jelek, yang punya pemahaman menyimpang dalam safar, maka dia wajib diingatkan, wajib dikasih peringatan. Qala Abu Nu'aim, Abu Nu'aim bercerita, ada orang yang namanya Al-Hasan bin Saleh bin Hayy, yang dia ini khawarij, suka nangis kalau sholat dibuat khusyuk, penampilannya masya Allah ahli ibadah, tapi khawarij. Abu Nu'aim pernah mengatakan, dakhala Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah masuk masjid pada hari Jumat. Faidha Al-Hasanu Ibnu Saleh bin Hayy yusalli. Ternyata di dalam masjid sudah ada Hasan bin Saleh bin Hayy yang sedang salat. Faqala na'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya munafik. Dibuat-buat khusyuk, kadang ketika sholat gemeteran, ya, padahal belum sarapan. Atau ketika dia sholat berpura-pura sesenggukan, ya, atau berpura-pura khusyuk. Dan itu khusyukun nifak, ditampak-tampakkan, tapi batinnya biasa saja. Wa akhadhana alaihi fatahawwala. Lalu beliau ngambil sandalnya terus pindah tempat. Tidak mau lihat orang seperti ini. Hasan bin Saleh bin Hayy. Jadi, dan dia kadang ketika mendengarkan Quran, nangis-nangis terus pingsan, memingsankan diri. Akhirnya kadang ditertawakan orang. Dan para ulama menyebut orang ini dengan ahli bid'ah, meskipun dia meriwayatkan hadis. Dan diceritakan oleh sebagian muridnya Imam Waqi' bin Jarrah, kalau Waqi' bin Jarrah sudah menyampaikan hadis dari Hasan bin Saleh bin Hayy, haddatsana Hasan bin Saqala, haddatsana Hasan bin Saleh bin Hayy, enggak ada yang nulis. Enggak ada yang nyatet. Cuma didengerin saja. Enggak ada yang terus dicatat. Oh, dari Hasan bin Saleh bin Hayy. Mereka amsaka. Mereka tahan diri, enggak ada yang nyatat hadisnya. Ada orang yang dia enggak digubris pernyataannya. Qala Abu Nu'aim, Abu Nu'aim mengatakan dzakaral Hasan bin Saleh, dzukiral Hasan bin Saleh 'inda Tsauri. Al-Hasan bin Saleh pernah ditanyakan di depan Ats-Tsauri, faqala. Kemudian Ats-Tsauri mengatakan, "Dzaka rajulun yara sayf 'ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Orang ini punya pemahaman khawarij. Menganggap boleh memberontak kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pemahaman khawarij. Sayf di sini pedang, maksudnya adalah boleh melakukan pemberontakan. Qala Bishr bin al-Harith al-Hafi rahimahullah, kana zaidatun yajlisu fil masjid yuhadzirun nas min ibni Hayy wa ashabihi. Qala wa kanu yarawna as-sayfa. Zaidah bin Qudamah, Zaidah ibn Qudamah, ini perawi hadis yuharrik, yang menggerak-gerakkan jari. Beliau duduk di masjid dan mengingatkan manusia tentang bahayanya Ibnu Hayy dan para pengikutnya. Dan beliau mengatakan, wa kanu yarawna as-sayfa. Ibnu Hayy ini punya pemahaman khawarij.